hacer o que necesitar si buscarse una música. Bahwasanya aku ini adalah hamba Allah yang mana ada kesudahan daripada perjalanan dalam kehidupan dunia ini. Kita semua ini pasti, tidak ada siapa di kalangan kita yang tidak pasti ke mana dia pergi. Walau apa sibuk kita, walau apa pun kedudukan kita, walau apa pun gembira kita, walau apa pun duka cita kita, kita pasti yang kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di kalangan kita yang akan meruntun hidup sehingga beratus tahun terus kekal memijak bumi, menjunjung langit. Semua di kalangan kita, apabila sampai tempoh dan waktu yang tidak dikhabarkan, akan pulang menemui Allah Jalla wa'ala. Bagaimana hebat pun gembira dalam hidup ini, jika kita pulang untuk memulakan episod cerita selepas kehidupan, maka dunia tidak memberi erti. Bagaimana cerita pun perjalanan dunia ini, tetapi jika apabila hari kita kembali kepada Allah, kita memulakan episod kebahagiaan dan kegembiraan. Dunia amat kerdil untuk dibandingkan akhirat. Al-Quran selalu mengeret kita. Al-Quran selalu membimbing kita. Al-Quran selalu mengejutkan kita daripada lamunan untuk sampai ke dataran yang sangat indah dalam membawa kehidupan menuju kepada akhirat yang sebenar. Surah Yusuf. Surah Yusuf adalah salah satu daripada surah-surah yang diturunkan di peringkat Mekah. Dan kita tidaklah tahu, dan ini pengetahuan yang asas yang diketahui oleh kebanyakan kita, bahawa satu surah ini ada dua peringkat. Satu peringkat Makkiyah dan satu lagi dinamakan dengan peringkat Madaniyah. Makkiyah maksudnya peringkat Mekah, Madaniyah peringkat Madinah. Walaupun bunyinya Mekah dan Madinah seakan merujuk kepada nama tempat, tetapi hakikatnya ia merujuk kepada masa. Makkiyah bermaksud zaman Al-Quran itu diturunkan sebelum berlakunya hijrah. Madaniyah bermaksud zaman Al-Quran itu diturunkan selepas berlakunya hijrah. Tanpa perlu kita ditekankan di mana ia diturunkan, tetapi selepas hijrah ia dinamakan Madaniyah. Sebelum hijrah ia dinamakan dengan Makkiyah. Apa pentingnya pembahagian ini? Pembahagian ini penting kerana suasana Mekah amat berbeza dengan suasana Madinah. Di Mekah Nabi memulakan dakwah. Di Mekah Nabi dituduh sebagai seorang yang sesat. Ia dituduh sebagai tukang sihir. Ia dituduh orang gila. Ia dituduh orang yang cuba untuk menjampi orang lain dengan mentera-mentera ajaib. Ia dimusuhi oleh kaum keluarganya. Ia dianggap sebagai orang yang memecah belahkan masyarakat Mekah. Penduduk dan pengikut-pengikut baginda Rizqah, mereka dibunuh di hadapan kedua mata baginda yang mulia. Baginda merupakan insan, dan masyarakat Islam ataupun kelompok jamaah Islamiah ketika itu merupakan kelompok manusia yang ditindas. Quraisy merupakan kelompok yang berkuasa. Ketika itu Al-Quran diturunkan, mengubah perasaan insan-insan yang tertindas. Ketika itu Al-Quran diturunkan, untuk menanamkan nilai-nilai tauhid supaya mereka dapat terus berjalan untuk membawa risalah Islam. Ketika mereka diseksa, ketika mereka dituduh, ketika mereka ditekan, ketika mereka ditindas, ketika itu surah-surah Mekah ataupun Quran Makki, Quran di peringkat Mekah itu turun memberikan kekuatan tauhid, memberikan semangat kepada orang yang menderita ditindas. Dan Quran sering menyulami ayat-ayatnya dengan kisah-kisah umat terdahulu yang mana mereka itu telah melalui zaman penindasan, di mana mereka itu melalui zaman kekejaman, zaman keperikan, zaman diinayai tanpa hak untuk membela diri. Al-Quran turun menceritakan hal mereka yang lepas, mengubati perasaan Nabi dan sahabat supaya mereka tahu bukan sahaja mereka yang menderita di jalan dakwah, tetapi telah menderita di jalan dakwah ini orang-orang yang sebelum dan pada mereka, supaya mereka sedar bahawasanya mereka bukan orang yang memulakan dakwah, tetapi dakwah itu merupakan rantaian, rangkaian, merupakan mata rantai kesinambungan sejarah di mana setiap zaman akan ada orang yang akan menanggung bebannya, membayar harganya, berkorban kerananya, terkorban jiwa dan harta, dicurahkan darah dan air mata semata-mata menegakkan risalah dakwah. Jika perasaan Nabi itu tergores, jika perasaan para sahabat itu tertekan, Allah khabarkan dengan berita orang-orang sebelum daripada mereka yang mana mereka itu mengalami perjalanan yang sama. Quran Makki, Quran Makkah mengubati hakikatnya. Apabila sahabat membaca, jika mereka solat di tengah malam, ketika mereka berqiyamul lail, ayat-ayat itu menyerap dalam perasaan dan tubuh mereka untuk mereka bangkit pada siang hari sebagai insan yang penuh tabah untuk menerusi perjalanan dakwah yang tidak diketahui bila dah menang dan bila dah kalah, yang tidak diketahui besok siapa yang akan menjadi korbannya, siapa yang akan dibunuh dan siapa yang akan terbunuh. Inilah peran Quran Makki, Quran diperkatakan. Surah Yusuf turun selepas surah Hud. Ketika itu Nabi berada pada tahun yang dinamakan dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Duka cita kerana Abu Talib meninggal, duka cita kerana Khadijah juga meninggal. Abu Talib sekalipun beliau bukan seorang muslim, tetapi telah memberikan sokongan kepada dakwah, bukan kerana beriman dengan dakwah, tapi hubungan dan perasaannya dengan Nabi sebagai anak saudara yang dijaganya daripada kecil, anak saudaranya, anak penakan. Lalu beliau tak merelakan tangan-tangan Quraisy itu sampai kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan yang bernama Abu Talib ini meninggal, Allah menguji perasaan Nabi. Tuan-tuan, kita tahu dalam hidup kita juga, apabila orang yang kita harap meninggal, perasaan kita guna ke dalam. Apabila orang yang kita bergantung, ia meninggalkan kita, kita kadang-kadang rasa, kemana aku tak pergi. Allah uji lagi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan juga Khadijah meninggal, Khadijah istri baginda. Khadijah adalah orang yang pertama yang menyatakan kalla la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinamu sama sekali. Ketika hari orang lain tidak beriman, Khadijah beriman. Ketika hari Khadijah pergi berkhalwat di Gua Hira, ketika orang lain tak tahu, Khadijah yang menyediakan bekal, Khadijah yang membelanjakan uangnya, Khadijah yang membelanjakan hartanya untuk dakwah. Disampai Abu Talib, disebabkan perasaan kekeluargaan itu membela dakwah. Dua insan ini meninggal dalam waktu yang dekat. Amul Husn. Nabi pergi ke Taif. Mudah-mudahan ada sokongan baru di Taif. Orang Taif melontar baginda sehingga cedera, luka, darah turun sehingga ke tumit baginda. Baginda pulang ke Makkah. Orang Makkah tak benarkan baginda masuk ke Makkah. Baginda memohon pertolongan Mut'i bin Amir. Cara kebetulan Mut'i itu musyrik, tapi sial benarkan di atas Talab al-Nusrah, membenarkan untuk Nabi masuk dan boleh Nabi bertawaf dan masuk semula ke Mekah. Perasaan duka cita terhadap kesemua masalah ini, perasaan yang tak tahu bila dakwah akan menang, perasaan yang tak tahu apa besok akan orang lakukan kepadaku dan kepada pengikut-pengikutku. Jika Abu Talib ada, Abu Talib boleh juga berbicara dengan Quraisy, wahai Quraisy jangan buat sehingga begini. Jika Khadijah ada, boleh juga Khadijah memberikan semangat sebagai seorang isteri kepada suami. Sudahlah peluang dakwah di Taif, orang Taif ini dalam perasaan gundah gulana. Datanglah peranan Quran Makki yang saya sebutkan tadi, antaranya turun surah Yusuf yang Al-Quran sifatkan sebagai ahsanul qasas, kisah yang paling baik, kisah yang telah diadun di dalamnya. Sehingga bab kata Atha bin Abi Rabah, la yasma' surat Yusuf mahzunun illa staraha ilaiha. Tidak seorang yang berduka cita mendengar surat Yusuf melainkan dia akan merasa kerehatan jiwa. Surah yang menciptakan seorang insan, satu watak yang Allah tabarkan pada akhirnya menjadi Nabi dan Rasul, yang melalui perjalanan hidup yang sangat getir. Daripada kecil ia diberikan kurnia, kemudian hasad dengki keluarganya, dia dibuang di dalam telaga, dijual di Mesir, membesar sebagai budak istana tanpa perasaan kasih sayang daripada ayahnya Yakub yang disayangi. Sementara Yakub berduka cita dan menangis mengenangkan kehilangan anak, Yusuf memangsa digoda apabila besar, masuk dalam penjara, dikeluarkan daripada penjara, dan kemudian diberi peluang menguasai politik Mesir. Selepas daripada itu diuji perasaannya dengan Allah rawat abang-abangnya yang pernah menginayatinya hadir di hadapan. Adunan satu kisah yang menarik tentang hasad, tentang persaudaraan, tentang cinta, tentang rindu, tentang kasih, tentang ujian, tentang tawakal, tentang bagaimana mengharungi hidup yang tidak tahu apakah kesudahannya. Sehinggalah Allah menambahkan Yusuf dan memberikan kemenangan kepadanya. Apabila surah Yusuf turun, Nabi SAW mendengar. Ia bagaikan satu irama yang dialunkan, yang memupuk perasaan Nabi, yang membawa baginda agar baginda terang. rasa bahawasanya aku, bukan hanya aku seorang Nabi, telah mendahului aku Nabi-Nabi yang lain. Bukan hanya aku seorang Rasul, telah mendahului aku Rasul-Rasul yang lain. Lebih penting daripada itu, bukan hanya aku seorang yang dihimpit derita perjuangan ini, telah ada orang lain yang dibungkus hidupnya dengan penderitaan, sehingga Allah memberikan kemenangan pada akhir kisah Yusuf alaihissalam. Satu-satunya surah yang mana Allah Subhanahu wa Taala jadikan turunkan, dia cerita daripada awal sampai habis, dia tak stop, dia tak berhenti. Surah-surah lain sedang kadang-kadang ia berselerakan di sana dan sini ayatnya, kadang-kadang di sini ayat tentang Nabi Musa dia terhenti lalu Allah mengambil akibat, ada dalam surah lain. Tetapi surah Yusuf, Allah himpunkan semua kisah Yusuf di dalam surah ini. Kita akan membaca surah ini dan insyaAllah pada bulan hadapan kita akan masa yang sama, pada isinya yang sama di setiap bulan, tuan-tuan akan datang membawa Quran terjemahan tuan-tuan. Saya cadangkan, sebelum saya baca, saya cadangkan tuan-tuan beli tafsir Quran berkata, tafsir Quran berkata dia ada beberapa kelebihan. Pertama, saya tahu bukan semua tuan-tuan boleh bahasa Arab. Quran berkata ini, saya tengok, dia bagusnya bagi setiap potongan perkataan itu, dia beritahu makna di bawah. Jadi sambil tuan-tuan ikut tafsir ini, tuan-tuan juga insyaAllah akan tahulah bahasa Arab sikit sebanyak. Akan ada di bawah. Saya bukan orang bisnes, tak ada menjaga buku, tak ada pula mega kedai lagi, tak ada lah kan. Tapi tuan-tuan carilah Quran kata ni di mana-mana yang mantap. Jangan tanya saya lah, siapa-siapa nak buat kebajikan, nak tolong cari untuk kawan-kawan kita, mungkin dia ada peluang bisnes lah, besar lah di sini. Tapi saya akan baca sebenarnya. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Ada potongan-potongan ini di dalam Al-Quran, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Sad dan seumpamanya. Tidak kita ketahui makna. Ada orang kata Yasin dengan makna sekian-sekian, dia kata, Nabi tak kata. Ada orang kata Alif Allah, Lam sekian makna, Mim sekian, dia kata, Nabi tak kata. Itu andai-andai. Tetapi ahli-ahli tafsir yang merenung gaya bahasa Al-Quran membuat satu kesimpulan. Biasanya ayat-ayat yang Allah dahulukan dengan Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Sad, Ta, Allah seakan-akan memberikan bahan mentah kepada orang-orang Quraisy ketika itu, orang Arab. Ini huruf-huruf, jika kamu pandai sangat, kamu buat surah sendirilah untuk menarik perhatian mereka. Ambil huruf ini, dengar, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, sebab kita Alif Lam Mim dalikan kita, Alif Lam Mim, yang demikian itu kita. Yasin wal Quran al Hakim, Yasin dan al Quran al Hakim. Di sini Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab, Alif Lam Ra, yang demikian itu ayat-ayat kita. Dia akan kait selepas itu berhubung dengan Quran, berhubung dengan kita. Sebab ia seakan-akan mencabar, kenapa orang Arab Mekah ketika itu kenal dengan bahasa mereka, puisi-puisi mereka, syair-syair mereka yang sangat mengagumkan. Yang buruk boleh digambarkan menjadi indah, yang indah boleh digambarkan menjadi buruk. Syair Arab berusia ribuan tahun diwarisi sehingga hari ini. Kekuatan syair, bahasa mereka yang bagaikan sihir yang memukau orang lain. Di tengah-tengah mereka berbahasa itu, Allah turunkan Al-Quran yang mana mereka tak boleh untuk membawa walaupun satu surah sepertinya. Apa surah yang paling pendek? Inna a'tainaka al-kawthar. Walah satu surah pendek. Kena Quran sabar. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u shuhada'akum in kuntum sadiqin. Jika kamu raib, dalam raib tahu kamu keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, kamu datangkan satu surah yang macam ini. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil semua saksi-saksi kamu, semua pujangga, penyair, ahli bahasa, semua mata-mata yang pandai, panggil syuhada'akum min dunillah, saksi-saksi kamu selain daripada Allah. In kuntum sadiqin, jika kamu orang yang benar. Fa illam taf'al wa lan taf'al, jika kamu tak boleh buat, dan walau kamu garanti tak boleh buat, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar, maka takutlah api neraka yang bahan bakar ialah manusia dan batu. U'iddat lil kafirin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang kafir. Tuan, bila kita cabar orang berbuat dengan main, tuan-tuan semua yang pandai, kalau orang boleh pantun macam mana aku pantun, aku letak jawatan. Dia pantun semua, kena letak jawatan. Kita cabar kontraktor Habana, kalau kau boleh buat bangunan macam aku buat ni, aku bagi 20 juta orang. Dia buat semua, kena bayar kita. Quran hadir mencabar pujangga-pujangga bahasa. Jika kamu boleh buat, okey, kita kira yang ini semua bukan daripada Allah. Sehingga hari ini, never produce, mereka tak pernah mengeluarkan walaupun satu surah. Bukan macam Baqarah, satu surah mereka tak boleh keluarkan. Maka ia daripada Allah. Ia daripada Allah. Alif Lam Ra. Ambil alif, ambil lam, ambil ra. Buat. Mereka tak lebur. Kemudian Allah mulakan. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka. Itulah ayat, ayat-ayat Al-Kitab, yakni Al-Quran, Kitab Al-Quran Al-Mubin, yang jelas. Saya saja nak potong itu supaya nanti tuan-tuan bila ada buku ni tuan-tuan boleh bahasa harusnya. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang jelas, jelas makna, jelas pendirian, prinsip-prinsip Al-Quran jelas. Walaupun ada ayat yang mungkin diberi 2-3 tafsiran, tetapi prinsip Al-Quran jelas. Alhamdulillah, Allah jaga Al-Quran 1400 tahun. Tak ada orang kata orang Malaysia ada 3 Quran. Tak ada, satu Quran. Orang Mekah ada 5 Quran, satu Quran. Seluruh dunia umat Islam, satu Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan kami yang menjaga Bible. Bible, tuan-tuan tengok hari ini, berapa banyak naskah mereka. Kini, ustaz sama dengan yang lain, setiap tahun ada keluar, mereka beri yang lain, Protestan keluar yang lain, Katolik keluar yang lain, Guru Al-Qurah keluar yang lain. Tapi orang Pakistan, walaupun lidahnya bumi lidah Pakistan, orang Melayu, lidah dengan lidah Melayu, orang Arab dengan lidah Arab, tapi mereka tidak pernah ada naskah Quran yang berbeza. Mereka tak pernah ada. Allah memelihara kita. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Inna anzalnahu Qur'anan, yakni bacaan. Qur'an itu bacaan Arabiyan, berbahasa Arab. La'allakum taqilun. Mudah-mudahan kamu berakal. Ada apa? Pertama, Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab. Jadi nak faham Quran kena faham bahasa Arab. Jadi siapa yang belajar bahasa Arab kerana nak faham Islam boleh faham. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mensyaratkan juga orang muslim belajar bahasa Arab. Tuan-tuan, sejarah Islam ajaib. Rizqi, ilmu dalam sejarah Islam yang diperoleh oleh orang bukan Arab lebih daripada orang Arab. Sebut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Abu Ismail Al-Bukhari. Ya Allah, Bukhara, dia bukan keturunan Arab. Jalur keturunannya Parsi. Datuknya yang dulu salah seorangnya manusia. Tapi dia orang besar dalam hadis. Bila disebut Bukhari, saya tua dalam hadis. An-Nasai bukan orang Arab. Ibn Majah bukan orang Arab. Abu Dawud Al-Sajastani bukan orang Arab. Yang tinggal mungkin orang Arab ini Imam Muslim mungkin. Abu Hanifah keturunan Parsi. Ini bukan agama resis. Islam bukan agama perkauman yang menyatakan Arab Islam, Islam Arab. Yang boleh kata ini Melayu. Melayu Islam, Islam Melayu. Melayu dia kata, Arab tak dia kata. Walaupun Nabi bangsa Arab. Saya tulis artikel antara Melayu dan Mama Pinang. Dalam mingguan artikel saya minggu ni tak keluar pasal saya punya tajuk ulama dimuliakan atau disucikan. Faham kali tiap mingguan Malaysia rasa tu terubah. Nanti ada ulama yang kena sindir. Tapi tak apa. Tadi saya nak cerita artikel tentang saya kata Pinang yang menyelamatkan Pinang ialah Mama Pinang. Tak ada hina dari Mama. Ada balangan Mama. Tak ada Mama. Ada kejayaannya, bukan tak ada orang Melayu, jadi tak Nabi kan. Ada penulis jawab saya ni, dalam suat khabar, minggu lepas dia kena bangga rekodasi, tak mau mengaku dia Melayu tak apalah. Tapi Pulau Pinang tu banyak Melayu yang berjaya. Abdullah Badawi, di Perdana Menteri, orang Melayu yang tu berjaya di segi politik. Politik Melayu Pulau Pinang ni memanglah orang Pulau Pinang ni, dia cakap pandai. Ada orang tak cakap pandai pun naik je. Tapi saya bercakap soal menguasai negeri. Menguasai negeri. Tak apalah, boleh kena ta'rif dalam perlembagaan Melayu itu dikatakan orang yang Islam dan kemudian beristiadat Melayu, berbahasa Melayu, maka dia Melayu. Saya sebab itu saya daripada awal tegaskan masalah ini. Melayu itu Melayu. Baguslah Melayu itu semua orang Islam. Tapi kalau dia Melayu dan kemudian dia tak Melayu Islam, adakah kita nak kira dia Islam juga kerana dia Melayu? Seorang Melayu yang murtad, adakah dia nak dikira Islam juga kalau dikata dia Melayu? Orang kata, ada orang kata, tak, kalau dia Melayu dan dia murtad, dia bukan lagi Melayu. Kita tanya dia, tapi dia berbangsa apa? Oh, dia bangsa Cina. Takkan dia bangsa Cina? Mampu ada Melayu. Dia bangsa Melayu. Itu yang perlu saya cadangkan masjid Cina. Biar kuliah di masjid Cina, bahasa Cina. Biar orang Cina datang dan dengar kuliah bahasa Cina. Dan dia mungkin tak ada faham bahasa Melayu. Jangan buat dia kata, lu sudah masuk Melayu. Orang Melayu macam-macam punya teruk, lu mau masuk. Kita kata, tidak kata, saya tak masuk Melayu, saya masuk Islam. Saya pergi ke masjid, semua orang Cina Islam. Tapi dia orang tak setuju masa itu. Akhirnya dia masjid Cina. Walaupun dia tinggal ada masjid India. Dia kata, tak boleh. Nanti kalau masjid Cina ada, orang baca Fatihah dalam masjid Cina. Tak ada tu, jadi orang balik dari mana? Tak. Quran dan bahasa Arab pun begitu. Allah tak kata syarat orang Islam di Arab. Allah tak pernah suruh orang pakai baju orang atau berseban dengan seban Arab. Siapa nak pakai tak ada masalah. Boleh pakai kurta, boleh pakai jubah, boleh juga pakai baju Melayu. Tapi Quran tu dalam bahasa Arab. Bila nak faham Quran, faham apa? Kalau pakai jubah Arab, tak faham bahasa Arab. Tapi dia tak faham. Ada orang Arab, pakai jubah Arab. Tapi dia tak faham Quran. Boleh dia orang Arab. Karena bahasa mereka sudah lagi tidak fusah, tidak fasih. Allah kata Quranan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu ta'qilun, kamu berakal. Ini Islam, ini Quran. Selalu kata la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kamu berakal, mudah-mudahan kamu berfikir. Siapa yang kuat Islam tapi tak mau guna akal, dia tak kuat Islam. Dia kata agama ni kita tak payah pergi ikut dia. Quran kata la'allakum ta'qilun. Quran suruh kita fikir. Kerana ikut tak fikir itulah sebahagian jadi macam-macam. Sebab tu saya sebut ulama ni dimuliakan tapi tidak disucikan. Tauqirul ulama, dimuliakan ulama, bukan takdisul ulama, disucikan ulama. Tauqir maksud kita berinteraksi dengan hormat adab-adabnya. Dia ada ilmu, dia cakap dengan ilmu, kita hormat. Tapi kita tidak takdiskan dia. Dia bukan sacred. Dia bukan suci. Sehingga apabila dia kata semuanya betul, dia bukan Nabi, dia bukan infallible, dia bukan Allah yang ditabarkan menjadi Rasul, dia bukan manusia yang diwahyukan, sehingga apa dia kata mesti kita kata yes. Tak. Setiap yang dikata oleh tokoh agama, sehingga saya kata di sini, apa yang saya cakap di sini, tuan-tuan orang hak menerima dan menolak. Tuan-tuan ada kata, oh kerana tanya Tok Syekh Tarikat, apa aku kata hamba berikut, tengok dulu aku, tengok jenuh aku, tengok sopan aku. Tak ada benda di dunia. Tengok hujah. Tengok alasan, gunakan. La'allakum, taqilun. Mudah-mudahan kamu berakal. Nahnu naqussu 'alaika ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Nahnu naqussu 'alaika ahsana al-qasas. Kami, nahnu kami, naqus menceritakan, kami menceritakan. Alaika kepadamu ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Bima dengan apa awhayna ilaika, yang telah kami wahyukan ilaika kepadamu hadzal Quran, ini Quran. Nah, Quran ni yang ni ahsanul qasas. Kalau orang tanya apa ahsanul qasas, sebaik-baik kisah dalam Al-Quran, surah Yusuf. Kisah Yusuf alaihi salam. Mesti ini macam masuk di atas dulu kan? Terus kan? Terus. Wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin, walaupun engkau sebelum ini termasuk di kalangan orang-orang yang ghafil, yang tak tahu. Kuntum Nabi, walaupun engkau Nabi, Nabi tak tahu apa. Nabi bukan di kalangan ahli kitab yang mana dia ada tu nenek dia, bapa dia boleh duduk baca dah Taurat dan Injil tak. Nabi di kalangan orang Arab. Orang Paris Barat cuba nak selesai masalah. Mereka kata yang memberikan maklumat kepada Nabi ni Muhammad, kepada Muhammad ni ialah semasa berapa Quran menceritakan perbicaraan itu ringkas tapi terpulang dengan betul nilai kasih sayang, kesopanan bahasa. Manusia ni boleh cakap dengan orang bukan soal bahasa dan kasih sayang atau keadaan, juga kematangan bicara. Bila kita dengar ayat orang cerita kat kita, bukan saja kita berfikir, kita dengar ayat kita berfikir tentang kalimah yang dilontar. Sejauh mana matangnya kalimah itu dan apa kenilainya kalimah itu dalam pendengaran kita dan juga dalam pendengaran dia. Apabila seorang anak yang kecil kata kepada bapaknya, Ya'qub, Ya'qub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Ya'qub itu Nabi, Ishaq itu Nabi, dan Ibrahim itu Nabi. Sebab itu Nabi dalam hadis kata Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf itu yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang yang mulia. Bapa dia bermulia, tuan dia bermulia, tonik dia bermulia. Ikut-ikut kalau anak Nabi ni, Nabi doa kan mustajab. Tentu tak ada ujian dalam hidup. Tapi anak Nabi lah menerima ujian yang hebat. Kalau anak kita kena ujian dan kita kena ujian, kita nak kira lah. Apa siapa aku diuji Allah Ta'ala aku? Apa salah Yusuf? Tetapi ujian itu, ia bukan beratnya ujian itu dengan kadar perasaan yang menilainya, bukan dengan kadar ujian itu. Apabila kita hilang sedikit harta dan kita letakkan seluruh duka cita kita kena benda itu, bertahun ia tak habis. Kerana kita yang memberatkan. Tapi bila kita lalui itu dengan ringan, maka perasaannya juga. Quran cuba ajar. Ila qala yusmuhu li abi ya abati. Wahai ayah. Inni ra'aitu ahad asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aitu li sajidi. Wahai ayah, khususnya Rahaitu melihat ahad asyara, 11 kaukab. Kaukab ni kita jemah dalam sini pun bintang. Kaukab ni maknanya planet. Aku melihat 11 planet. Tak apa lah bintang, tak apa kali waktu dia anggap bintang tak, bukan najam tak, planet. Wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka itu sujud kepada aku, sujud. Mereka sujud kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Budak-budak untuk dia mimpi benda biasa. Dia nampak kita dia mimpi yang tu, dia nampak hantu lah, dia nampak apa, dia main, dia jumpa. Bagaimana anak-anak kita yang kecil pun macam-macam dia boleh cerita. Dia tengok gambar ni, dia cerita. Dia tengok dinosaur, dia kata dia mimpi dinosaur. Dia terjun. Dia kata bahawa dia duduk main petang sangat, maka dia khayal. Tetapi Yusuf telah menceritakan satu mimpi kepada Ya'qub. Mimpi ini bukan mimpi mana. Dia melihat 11 bintang ataupun planet tadi, matahari dan bulan sujud kepada dia. Ya'qub tersentuh perasaan kenabian dia itu, bahwasanya anak aku ini barangkali ada istimewa tertentu. Sebab dia ada anak-anak yang lain, dia tak nampak lagi lah potensi kat anak-anak yang lain tu. Yang ini tiba-tiba mari dengan perwatakan dia yang istimewa dan kemudian menceritakan, wahai ayahku, aku lihat sebelah sebintang matahari dan bulan tujuh kepada tuan-tuan. Ini soal mimpi. Soal mimpi ialah mimpi ini ada yang dinamakan, dianggap sebagai mainan tidur. Kita mimpi dalam jalan, dan saya dulu dalam internet ada email macam-macam orang hantar cerita kasi mimpi. Dia mimpi yang murah, dia mimpi yang kadang-kadang orang kena sihat dan dia mimpi. Ada mimpi yang dianggap sebagai mimpi yang benar. Sebab itu Nabi SAW sebut tentang ciri-ciri mimpi yang benar. Nabi kata, Ar-ru'ya as-salih as-salihah yaraha ar-rajul as-salih al-tura lahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, iaitu mimpi yang benar yang dilihat oleh lelaki yang salih, yang dia nampak atau dia nampakkan pada dia. Dan ada mimpi, dia memang ada tanda. Mimpi mana? Mubashirah, memberikan khabar kepada kita. Ada mimpi yang tak ada makna, dia khayal saja. Kita main hari-hari, kita duduk gini, apa kita bawa bawa kereta sebenarnya setiap hari, kita tidur, kita mimpi yang sini. Itu mainan tidur. Sehingga hari ini saintis dan berbagai aliran mereka tak dapat bagi tahu apa mimpi ini. Freud yang begitu percaya kepada unsur materialistik dalam kehidupan juga mengakui sesungguhnya mimpi mempunyai sesuatu nilai ataupun mempunyai gambaran ataupun andaian atau ramalan yang tak boleh dijangka. Daripada mana datang benda ini? Dan biasanya orang yang Nabi kata orang yang paling benar cakap dia dan paling benar mimpi. Asdaqukum hadithan asdaqukum ru'yan. Orang yang paling benar cakap dia benar mimpi dia. Kaki kelentong mimpi pun mimpi kelentong. Ada orang tanya, tuan-tuan kalau tu sembahyang istikharah kena mimpi ke? Orang kata aku sembahyang istikharah pada 2 minggu tak mimpi apa lagi? Tak, tak syarat mimpi. Tak nak nanti kata main istikharah kena mimpi. Sampai istikharah tawakkal Allah buat. Ada orang yang syarat mimpi. Kita sembahyang. Bila kita mimpi kata Nabi, ila ra'a ahadukum ma yuhib fal yuhadis bi. Jika seorang kamu tengok apa yang dia suka dalam mimpi, ceritakanlah. Wa idza ra'a ma yakra fal yatahawwal ila jambihi al-akhar wal yadful an yasarihi thalathan wa yasta'in billahi min sharriha wa la yuhadis bi ahadan fa innaha la yadurra. Nabi kata jika dia tengok benda yang dia tak suka, kata Nabi SAW, dia pusing belah kiri. Kalau dia tidur belah kanan, dia pusing belah kiri. Dia pusing tempat kiri. Wal yadful an yasari. Nabi kata dia ludah di belah kiri 3 kali. Bukan ludah bagi banyak tu. Syarat. Tapi dia ludah bini juga. Nah malam ni, pasal apa yang ludah aku tengah malam ni? Nah. Okay, kita. Syarat kata Nabi. Wal yasta'id billah min syarri, dan kita pun mohon kepada Allah dan kita berkata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ar-ru'ya. Allah minta jauh daripada mimpi ni. Kita akan tak tahu nak sebut. Ya Allah minta jauh dari perkara-Mu. Wa la yuhaddith biha ahadan, jangan cerita ke orang. Dalam riwayat yang lain dia kata cerita kepada yang dia cerita ialah orang yang muhibban, orang yang kita sayang ada, atau nasihat, orang yang boleh bagi nasihat kita. Jangan kita kata aku ni minta kalau aku mimpi yang tu ingat kalau nak main lah. Kalau jangan cerita jenis mulut kelapa yang macam ni, mulut macam ni kita tutup cerita pada jenis mulut tak elok. Dia punya jangkaan buruk dia mendahului buruk dan mati kita. boleh kerana mimpi itu tak main lagi, kita harus sambung pukul dengan ramalan. Jadi kita tetap cek. Tapi ada tak mimpi yang benar? Kemungkinan tak orang kafir juga melihat mimpi yang benar? Kemungkinan. Dalam kisah Nabi Yusuf nanti kita akan tengok bagaimana raja pada zaman Nabi Yusuf juga melihat mimpi yang benar. Qala ya bunayla taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika wa yakidu laka kayla inna syaitana lil insani 'aduwwun mubin. Ya Nabi ya bunay khayna. Nabi Yusuf, Nabi Yaqub bila dengar, dia kata ya bunay la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fa yakidu laka kayla inna syaitana lil insani 'aduwwun. Kata ya bunai, wahai anakku. Ini pun satu kaedah Quran didik. Kita akan berkata, weh, bagi anak kita apa? Weh tak guna kan? Astagfirullahaladzim. Kita doanya tak guna. Weh tak dipakai kan? Itu saya tak mahu guna, kata anak budu-budu weh kan? Tapi Quran di samping dia cerita, dia mendidik kita. Ya bunai, wahai anakku. Kita lagi anak saya kata, ayah di kudara mahal, masa kita tak nak cakap benda tu sebelumnya kan? Jadi dia heran, kita ulang. Kita ubah bahasa yang dekat, kita kata, mah, anak ayah nak cakap. Mah, anak apa-apa nak cakap. Bahasa yang kena pada perasaannya. Bahasa yang menyentuh jiwa. Ya bunai, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwan. Tuan budak kecil Nabi Yusuf dia. Buat dia pegang dia. Buat dia mak panggil. Nabi aku panggil. Dia kata, wahai anakku, la taksus ru'yaka 'ala ikhwatik. Jangan cerita mimpi engkau kepada apa-apa engkau. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan merancang tipu daya untuk kau. Inna syaitana lil insani 'aduwwun mubin. Syaitan itu bagi manusia musuh yang datang. Dia tak kenal perangai anak-anak dia yang lain. Dia tahu mereka ni Yusuf dan abang-abang dia ni mak dia lain bangga dia. Quran tak cerita, tapi kita tengok sirah gaya ayat ni. Dia serupa tapi berbeza mak. Jadi ada perasaan kadang-kadang dalam satu mak pun dengki kuat. Sekarang ada berkelahi, orang Melayu ke apa, orang Islam. Satu beradik dia berkelahi. Abang dia bagi harta lebih dah 3,000. Macam 3,000 tu bawa sampai kat dia. Benar orang tipu dia 20,000 dia senyap. Syaitan. Hasnat. Sebab Nabi dia tak ada buat dia hebat. Nabi dia, la yajma' fi jawfil mu'min al-iman wal hasad. Tak berimpun dalam hati orang mu'min iman dan hasad. Hasad ni dia tak tahu. Tiba-tiba kita jadi tak suka orang tu. Padahal pasal tak suka kan dia? Tak tahu ke tak suka kan dia? Pasal apa? Biasanya benda ni tak main. Tuan-tuan dulu saja-saja tengok Perdana Menteri tu tuan tak tahu hasad ke dia? Geram pun dia tak bagi bawa kita tu tak tahulah kan? Tapi nak hasad ke dia pasal dia tak sama dengan dia. Tuan-tuan nak pergi hasad tapi kepada orang hak bidang lain-lain. Biasanya orang akan hasad pada orang yang satu bidang ada. Ada kaitan. Kita ustaz, dia pun ustaz. Dia nak main hasad. Mula dia nak main buat cerita kabur. Mula dia nak main dengki. Dan hasad ni betul kan dia pilih orang. Dia anak-anak perempuan Nabi. Anak-anak Nabi. Setakat ustaz si panjang kot. Kutang serapan, lupa-lupa labuh. Itu tak ada hasad. Jangan main. Tak ada buat cerita bohong. Jangan main. Kena 2,000 kali kena bohong. Dia kata, saya tak hasad dah. Saya orang tarikat. Nau tak orang banyak manusia tarikat hasad. Tak ada kena mana. Ada 2,000 kah mana. Ada Nabi pun. Sama-sama anak. Dalam hati didik tarbiyah dia, bapak dia, Yaqub. Bukan buat dia tu syek. Kau tu lepas dia mengaji lama ada. Bak seorang rasul. ta'kuluna al-hasanah kama ta'kulul hasad narul hasad. Hasad ni makan amal kebajikan macam api makan kayu api. Bani ahlul kitab enggak ikut Nabi bukan kerana Nabi tak betul. Wa dzakirun min ahlil kitab law yarudukum an law yarudukum an imanikum kuffaran hasadan min anfusikum. Orang ahlil kitab hasad kalau boleh nak bagi balik orang Islam tak beriman, bukan sebab kerana dia tahu orang Islam salah, dia tahu Islam betul. Nak suruh yarudukum kufaran, menjadi kufur, hasadan min indi anfusihim, karena hasad dalam diri mereka. Pasal apa Muhammad yang Arab pula boleh jadi Nabi, kami ahli kitab yang baca kitab lama dah tak jadi Nabi. Kes tu dia berfaham Nabi, bukan lagi Nabi salah lah. Apa Yahudi tak mau terima kes hasad, maka kes ni kes hasad. Apa dia kata jangan cerita kat dia faham lah. Tapi Nabi Yaakob dia kata kerana syaitan menjadi musuh puncak asal syaitan. Kalau orang cerita kat dia, dia bawa kemai dan perasaan, adik kita ni nak jadi Nabi, mungkin adik kita nak jadi Nabi, mungkin adik kita nak jadi Rasul. Syaitan mungkin bising kat dia, hampa kalau kamu bunuh dia mungkin hampa jadi pula jadi Rasul. Kalau kamu tak bunuh, kau tak habis tempat duduk ni satu kan? Mungkin dia fikir macam tu. Macam balik ahli kitab zaman Nabi fikir, kalau bunuh Nabi Muhammad mungkin dia pada pula dari Nabi. Kalau hantar warak dari Nabi, kita bunuh. Hantar warak dari Nabi, kita bunuh. Sampai Allah letih, nanti Allah letih yang kita orang. Itu fikir orang musyriki, orang Yahudi pada zaman Nabi SAW. Lari berfikir, saya sama Allah. Jadi dia kata, Nabi aku tahu. Anak dia. Kalau dia tahu, ni adik tiri dia ni nak jadi lebih, mungkin dia merancang apa? Dia merancang. Dan Nabi Yusuf, Nabi Yaakob akhirnya kata dalam ayat yang keenam, dan insya Allah saya akan sambung ayat keenam itu pada surah pada bulan yang akan datang. Saya tak mau banyak lagi, dan insya Allah tuan-tuan belilah, bawalah Quran terjemahan, dan saya buka dari sisi soalan. Tuan-tuan, saya mengajar tafsir, tuan-tuan nak tanya apa pun tuan-tuan tanya, saya jawab dengan kadar yang saya tahu. Silakan, ada soalan. Tuan-tuan pergi, dia ni, nama dia ni Dr. Ahmad Hatta, dia ni terjemah ni. Dan saya tengok merata ada lah untuk terjemahan ni. Bagus lah dia tuan-tuan ni. Kalau tak, kita cari lah Quran terjemahan mana-mana. Dan dia datang dan bawa. Kalau tu saya tahu semakin tuan-tuan dah hafal Quran, bawa. Ada soalan? Ayat ni ayat dulu. Bila kita masuk Allah kita kata qala ya abati inni raaitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamar raaitu li sajid. Tiup kat dia, kita minta projek dia bagi projek. Kita nak nikah dengan dia dia bagi. Macam tu. Maha suci Tuhan daripada turun ayat dia untuk orang buat. Maha suci Tuhan. Oh, katalah satu orang buat tiba-tiba jadi, mana hang tahu jadi kena itu, mungkin itu memang rezeki hang itu. Terus semua orang baca ayat ni, orang dulu tak baca-baca, kita jawab salah Pak Isa, kita pergi baca ayat tu, kita tiup kat pencerah kita, pencerah kita pun bagi A. Kita belum minat anak orang, dia tak mahu orang kita, dia berdua, dia mahu kita, dia mahu dulu dia ni. Tiba-tiba masuk-masuk, kita pun baca, nanti dia kata, saya setuju dalam pihak awak. Allah, Allah, Allah, Allah. Quran, kitab Allah. Tersalah. Semua orang macam-macam dia bertuah. Kalau nak bagi suami tak, suami taat, baca. Ikutu tuhibun Allah, kata bi'uni. Itu salah bulan TV, tiga. Tiup orang kali ke, suami pun ikut. Masya Allah. Sejak bila agama Quran datang supaya jadi wala jadi bingung. Quran ni ajar, bukan Quran ajar. Suami kau boleh cipri dengan cara yang baik. Isteri kau boleh suami dengan cara yang baik. perempuan hadapi lelaki. Sampai dia kata apa, kita kata apa pun dia ikut. Kita ada orang boleh kata, dulu kan ikut sangat ni. Saya ada baca ayat, saya kata Allah ni saya minta apa pun dia bagi. Astagfirullahaladzim. Inikah Islam, inikah Quran diturunkan. Quran membimbing manusia. Kemungkinan hamba baca boleh jadi, tapi itu mainan syaitan. Mainan syaitan. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Jika kamu cintakan Allah, ikut aku. Aku bukan bini kita yang dijanjikan nasib kita. Aku itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita cinta Allah, kita ikut Nabi. Jika kita cinta Allah, kita ikut Nabi. Tuan-tuan, banyak semua macam-macam orang mencerita agama menjadi bahan laku. Ramai orang minat agama, dan ada orang nak agama ni jadi macam disgera. Lalu kita lebih sa'i boleh makan, lalu kita celup ayam sa'i boleh makan. Kalau ada benda jampi yang boleh menyebabkan orang tunduk, ha? Ya abadi ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aitu li sajidin. Nabi jampi Quraisy itu bagi mereka tunduk kepada ajarannya. Ayat ini turun ke Nabi. Tapi tuan-tuan akan dengar dalam ceramah macam-macam penceramah kan cerita macam-macam. Apatah lagi kalau dia jual ismih, dia jual makanan, dia jual barang kan. Hari ini, hari manusia pasar, orang boleh naik atas mimbar, kempen barang di kedai dia. Sedangkan kempen barang di masjid di dalam di utama. Kalau satu orang saya boleh naik atas mimbar, tuan-tuan belum beli barang saya di luar, orang lain boleh naik atas mimbar juga. Kempen barang dia takkan ustaz dia ada lesen naik barang naik dan mimbar untuk kempen barang mereka kedai dia. Lama masjid jadi tempat kempen barang. Agama tak benarkan. Hadis dan riwayat Abu Dawud, Nabi kata bila kita dengar orang kempen barang, orang sebut Ansharullah datang ke masjid, kata oh barang aku hilang dalam masjid, ataupun sebut jual barang dalam masjid. La yarhakallahu abada. Tuhan tak akan bagi kau untung sebagainya benar. Kita kata ini mungkin lah. Agama penuh. Istimewanya para nabi itu, mereka di dalam membawa agenda dakwah bebas daripada kepentingan pribadi. Membawa dakwah tanpa sebarang self-interest, tanpa sebarang kepentingan individu, pribadi. Saya dah ceramah pandai-pandai ni supaya tuan-tuan dengar sedap. Lepas tuan-tuan keluar dari masjid ni, ada barang kat luar saya jual, tuan-tuan tolong beli. Nabi tak buat kerja ni semua. Bahkan Nabi lebih mulia lagi. La as'alukum ajra. Aku tak pernah minta daripada hamba Allah. Kita ambil juga penceramah ni, mau tak mau duit minyak orang kali. Tapi Nabi bebas dengan nyawa, dengan darah, dengan pengorbanan, dengan harta, mereka membawa Islam. Tapi kita bila ada nama sikit, kita duduk ya macam mana nak kita jadi kaya. Sebab tu ustaz selalu kempen ke orang zuhud, zuhud, jangan dunia. Tetapi semua duit harta dunia tu ambil kaya. Tuan-tuan, saya tak marah nak bagi duit kat orang tambah, saya tak marah. Saya mengonggar-onggar. Tapi janganlah sampai di atas harga dakwah, di atas harga Islam. Jangan. Agama ini dia berkhidmat, Allah turunkan. Agama ini kita berkhidmat kepadanya, dia memberi rahmat kepada saya yang bercakap, dan rahmat juga kepada tuan-tuan. Belum tentu saya yang duduk bercakap di sini lebih baik daripada tuan-tuan di bawah. Mungkin saya cakap saya sombong. Mungkin saya cakap saya ada kepentingan. Mungkin saya tidak ikhlas. Mungkin saya tak merujuk, saya pandai ceramah. Mungkin saya tak cakap kerana saya nak mengumpulkan pengaruh ke. Mungkin tuan-tuan datang lebih ikhlas daripada saya. Kita tak tahu siapa yang baik di sisi Allah. Sehingga kita boleh kata, fulan, mudah dia berkat dan mudah kita tak berkat. Tahu. cuma kita husnuzan, tidak doa. Allah jadikan rahasia kita lebih baik daripada zahir kita. Allah jadikan apa yang orang tahu mengenai kita, apa yang orang tak tahu mengenai kita, lebih baik daripada apa yang orang tahu. Abu Hanifah, satu hari dia berjalan, dia mendengar orang kata, itu Abu Hanifah. Dia bukan pernah tidur malam, dia asyik ibadat. Kata Abu Hanifah, sejak hari itu aku bangun malam tak putus, karena aku tak mahu apa yang orang sangka itu lebih baik daripada apa yang Allah tahu daripada aku. Aku harapkan apa yang Allah, aku dan Allah, hubungan aku dan Allah lebih baik daripada apa yang orang sangka. Inilah kehidupan, inilah hubungan kita dengan Tuhan. Semua pengajian, kuliah, masjid, mari tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita jika dia tidak mampu membawa kita untuk sampai ke dataran insaf dan tunduk dan akur kepada Allah Jalla'ala. Mudah-mudahan Allah rahmati kita insyaAllah, dan kita sambung kuliah kita pada bulan hadapan. Dan besok kuliah saya seperti biasa di Dewan Ibn Qayyim, kuliah hadis selepas di Pangku Sinat. InsyaAllah, siapa? Oh, Zalan, silap. Katanya dia pakai Allah, saya dah sebut namanya ucapan saya. Pada zaman Nabi pun memang orang Quraisy pakai Allah, bapa Nabi pun bernama Abdullah. Kita tidak ada masalah orang bukan Islam bagi Allah Tuhan, tapi kita tak mau salah guna. Kalau orang bukan Islam kata Allah bagi turun hujan, takkan kita nak kata, you jangan cakap Allah bagi turun hujan. Itu betul, cuma kita salah guna gitu lah. Banyak saya dengan uraian sudah panjang hari itu simpulannya, orang bukan Islam boleh panggil nama Allah dengan panggilan Allah. Daripada dia panggil, dia kata sifat Tuhan dengan dia kata Allah Tuhan, boleh Allah dia kata Allah Tuhan. Dia kata saya tak mau, orang bukan Islam, orang kata sifat Tuhan, saya kata Allah Tuhan, tak betul. Kita kata kalau dia pun kata Allah, kita kata Allah, nanti kita keliru, kita disembah Allah Tuhan dia, takkan tahu Allah Tuhan. Sampai tak ada nak beza kan? Itu yang kita buat contoh kan. Satu orang anak kita panggil kita abah, anak jiran kita duk panggil ayah. Lepas tu lama-lama dia terpengaruh dengan anak kita, dia panggil kat ayah dia pun abah. Kita abah kat jiran kita, tolonglah minta tolong anak hang, janganlah panggil kat hang abah. Sebab kalau dia panggil kat hang abah, anak aku keliru, dia sangka hang abah dia. Tak takut anak kita sampai besar kayu macam tu. So anak kita tak kenal kita lah macam tu. Apakah halal hasil jualan penyelupan petrol ke negara jiran? Minta ulama berikan penerangan. Tuan-tuan, alal mar'i muslim as-sam'u wat-tha'a ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'a. Ke atas individu muslim wajib dengar dan taat kepada pemerintah sekali selagi mereka tidak menyuruh kepada maksiat. Apabila mereka menyuruh kepada maksiat, maka tidak didengar dan tidak datang. Apabila pemerintah meletakkan satu hukum, satu undang-undang, hendaklah undang-undang itu diletakkan, dia panggil manutakun bil maslahah. Undang-undang itu dibuat di atas asas kepentingan umum. Mengapa dia tak bagi kita bawa petrol sebelah? Sebab dia nak bagi saksi itu dapat pada rakyat Malaysia. Jika kita semua boleh bawa sebelah, dia tak mampu tanggung. Bila dia tak mampu tanggung, rakyat Malaysia jadi susah. Dia terpaksa naikkan belanja dia. Belanja yang dia naik itu ialah belanja kerajaan. Kerajaan itu duit kita semua. Maka jika kita hobi sebelah, kita menzalimi bukan dia, kita menzalimi rakyat Malaysia yang naik. Tak boleh. Kita tak boleh. Hatta dia kata jangan langgar lampu merah, kita sebenarnya tak pernah lampu merah. Tidak kata perlu dia buat bukan dalam Quran, tak ada lampu merah. Hang lah nak lampu merah, hang kena kereta lain. Kita masuk ke Amerika atau kita masuk ke negara mana pun, hatta negara pun, bila kita masuk, kita bawa pasport, kita tanda tangan, kita cop, kita janji, bila kita masuk, kita akan patuh kepada undang-undang negeri bukannya. Al-Muslimun, al-Syurutim, orang Islam duduk di atas syaratnya. Bila kita dah janji, kita sediakan tong sampah. Kita kata buang pi sampah bukan dalam Quran, kita buang sampah dan tong sampah. Tapi bila negeri jadi tercemar, kita rasa Nabi SAW datang, orang buang air ke jalan, orang buang air tempat orang apa, tempat tahta bel bawah mayat, bawah tempat itu. Kerana masa tu orang rehat, bila orang rehat orang tahu, najis siapa ni? Ini dia balik takut la'anin, takutlah dua orang yang dilaknat. Dia buang air di tempat mana? Salah satunya dia buang air di tempat orang ramai. Orang kata, kita pun dah dalam celaka mana, kita cinta ni ni. Umpamanya, kita akan celak. Tapi bukan mungkin orang kata kan, tak guna mana ni, buang air besar sini. Orang kutuk kita, Nabi tak pergi. Bila kita buang sampah, buang plastik, mata plastik, sumpah mata air. Dan negara jadi susah. Bukan kawan Aqsa jadi susah. Rakyat bawahan jadi susah. Kita berdosa. Jangan kira Islam ni, hadut duduk dalam masjid, dia buang. Jangan duduk dalam masjid saja. Luar daripada masjid Islam ni semua. Muslim seorang yang baik. Orang Muslim ada disiplin dalam hidupnya. Tidak taat kepada pemerintah dalam perkara yang baik. Apabila perkara itu masyarakat, kita tak taat kepada. Mudah-mudahan Allah rahmat kita semua, insyaAllah. Dan tuan-tuan di sini ada soalan lain, kita bawa mikrofon. Bila ada soalan tentang custom nampak barang, bagi beri dia bercerita, nanti kita akan berbaik insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjamkan kemahdan ada jaman marhumah wa tawarukuna mifa'li tawarukhan ma'asumah wa latada'an minah syaqiyah wa la marhumah wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah. Thank you.